وسلم حامدين عزين وزغم الله تعالى جميعا sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita akan mulai mengkaji pada kajian perdana kali ini dari sebuah tulisan dengan metode mandumah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dengan judul Lamiyat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sajak-sajak yang ditutup dengan huruf lam, makanya diistilahkan dengan lamiyah. Ada beberapa baris bait syair puisi yang bersajak yang ditutup dengan huruf-huruf lam yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Terbilang mandumah qasirah, singkat, ringkas, dengan materi akidah. Sang penulis akan terangkan kepada kita ini semacam jawaban dari sebagian orang yang bertanya tentang akidah beliau. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di antara poin-poinnya adalah akan kita jumpai dari isi dari mandumah atau sajak-sajak ini. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah taala jami'an, pertama-tama bahwa penyandaran lamiah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini diperselisihkan terkhususnya oleh al-ulama al-mu'asirin. Ada sebagian mereka yang berani untuk menisbahkan bahwasanya ini adalah lamiah milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Namun sebagian yang lainnya lagi mengingkari tentang penisbatan tersebut dengan mengatakan bahwasanya ini tidak ada sanad yang akurat sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, makanya mereka tidak berani untuk menyandarkan hal ini kepada beliau. Dan di antara ulama al-mu'asirin yang mengingkari akan hal tersebut adalah semisal Syekh Bakar Abu Zaid, demikian juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Adapun tanggapan dari guru kami Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala bahwa penisbatan atau penyandaran dari materi yang akan kita kaji, tulisan dengan judul lamiyah, bait syair atau sajak puisi yang diakhiri dengan huruf-huruf lam dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini masyhur kepada beliau meskipun tidak memiliki sandaran dari sisi sanad yang akurat. Hanya saja beliau tetap mengkajinya, maksud kami guru kami, dan beliau menyandarkan hal tersebut kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau mengatakan bahwa yang kita petik adalah poin-poin akidah di dalamnya, karena poin-poin yang berisikan dalam lamiyat ini adalah poin-poin berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak satu poin pun yang penulis bawakan kepada kita, nantinya kita akan mengkajinya satu persatu, adalah poin-poin yang disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya ini adalah bagian daripada akidah mereka. Dan tentunya berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Dan soni' beliau, maksudnya guru kami, perbuatan dari Syekhuna Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizallahu taala, beliau pun termasuk di antara orang yang merujihkan tentang sandaran atau penisbatan buku ini kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari 6 kajian beliau yang kita sendiri hadiri pada waktu itu. Beliau mengatakan ketika ingin membaca dan memulai kajian ini, kata beliau, qala Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, artinya beliau pun sendiri merujihkan bahwasanya ini adalah tulisan milik Syekh Islam Ibn Taimiyah. Bahkan beliau pun keluar dalam bentuk tulisan yang tadinya adalah rekaman audio, kemudian beliau keluarkan dalam bentuk tulisan dan beliau pun menyandarkan dari halaman sampul bahwasanya ini adalah milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan dengan ini pula kita mengikuti apa yang guru kami, yakni Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajur, beliau sandarkan ini adalah milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita pun akan meyakini dengan keyakinan yang sama bahwasanya tulisan yang di depan kita ini adalah kita sandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Meskipun sebagian ulama yang lainnya mengingkarinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertama-tama barakallahu fikum jami'an, sebelum kita membaca lebih detail dan seksama tentang kandungan dari isi lamiyat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sedikit kita akan mengupas, mengenal lebih dekat siapa yang dimaksud dengan penulis. Karena beliau adalah salah satu antara deretan ulama yang sebenarnya terkenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berakidah dengannya. Di antaranya adalah tulisan beliau ini sebagai saksi dan bukti. Beliau menolong dan membelanya. Beliau memperjuangkannya dan mengorbankan apa yang beliau miliki demi tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan lisan, dengan tulisan, semampu beliau. Sampai-sampai meskipun risikonya adalah beliau harus dipenjara beberapa kali demi membela madhhab 6 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan kita sebutkan nanti antara sekilas akan biografi ringkas beliau. Ikhwan fiddin azani wa sakumullahu ta'ala jami'an, Syekhul Islam masyhur dengan julukan ini, Syekh Guru Islam, gurunya Islam dan kaum muslimin. Kenapa disilakan dengan julukan tersebut? Karena beliau memiliki murid-murid yang juga adalah deretan para ulama yang mengharumkan nama agama Islam. Tak sedikit dari murid-murid beliau yang juga tampil sebagai ulama Islam dan kaum muslimin yang terkenal seperti nama Al-Imam Ibnu Qayyim, termasuk di antara murid-murid beliau. Di antaranya juga adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Di antara murid beliau juga adalah Al-Imam Adz-Dzahabi. Di antara murid beliau juga yang terkenal adalah nama Imam Ibnu Abnam, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Muflih dan semisalnya, artinya murid-murid yang dilahirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga adalah barakallahu fikum murid-murid yang terkenal mengharumkan nama Islam dan kaum muslimin. Adapun nama beliau adalah Ahmad. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Halim adalah bapak beliau, juga adalah ulama dari kalangan ulama Al-Hanabilah. Nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harrani dari negeri Harran, salah satu wilayah di Al-Farad, daerah Armenia, Irak ke atas, mendekat ke arah Rusia. Beliau lahir dan besar di Harran, kemudian dengan satu dan beberapa alasan beliau pindah ke Dimashq dan di sanalah beliau meninggal, Damaskus. Ini penisbatan beliau adalah Al-Harrani Dimashqi. Harrani tempat kelahiran beliau dan tumbuh besar beliau. Dimashqi adalah beliau lama menghabiskan kehidupan penuntut ilmu dan dakwah beliau sekaligus beliau meninggal di dalamnya. Masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah, Taimiyah sendiri adalah kakek beliau, nama nenek beliau pada silsilah yang keenam atau yang ketujuh. Jadi Taimiyah adalah nama nenek, bukan nama kakek. Silsilah rentetan garis keturunan sampai kepada Taimiyah adalah enam, nama nenek beliau yang kalau tidak salah yang keenam atau yang ketujuh. Kenapa diberikan nama dengan Taimiyah? Ada cerita, ada kasus bahwa kakek Ibnu Taimiyah yang ketujuh, dia pernah melakukan perjalanan safar ke negeri namanya Taima, dalam keadaan istrinya sedang hamil besar menjelang usia persalinan. Kemudian sesampainya di tempat namanya Taima, dia melihat ada seorang gadis muda belia dengan paras yang cantik. Dia kemudian kagum dengan paras gadis muda belia tersebut, anak-anak, masih anak-anak. Akhirnya dia beriktikad untuk memberikan nama dari anak yang akan lahir nanti dari istri dia yang sedang hamil tua menjelang masa persalinan. Dia akan memberikan nama dengan nama dari tempat tinggal dia melihat anak perempuan tersebut, Taima, nama anak perempuan jadinya Taimiyah. Nah, dan akhirnya anak tersebut tumbuh berkembang, yang tadinya seorang wanita menjadi nenek yang kalau tidak salah urutan yang garis silsilah yang keenam, terkenal menjadi wanita yang solehah, dermawan. Terkenal dia adalah seorang wanita solehah. Karena kesolehannya tersebut, akhirnya nama dia tenar, terkenal. Dari situlah Syekhul Islam menisbahkan diri dia kepada nenek dia pada silsilah keturunan yang keenam. Nanti garis keturunan nenek dia pada garis yang keenam, Taimiyah. Ini diantara riwayat yang mendatang yang datang yang menerangkan kepada kita tentang asal usul dari nama Ibnu Taimiyah. Di sana ada riwayat yang lainnya, namun ini yang paling kuat dan yang paling masyhur. Barakallahu fikum. Adapun kunyahnya adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Walaysa lahu Abbas, dan dia tidak punya Abbas. Artinya apa? Dia tidak punya anak keturunan yang namanya Abbas. Bahkan tidak punya istri. Artinya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak menikah. Sama sekali. Meninggal pada usia kurang lebih 57 tahun. Tidak menikah. Bukan berarti beliau membenci tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan. Ada sebagian ulama yang membela tentang harkat dan martabat imam atau nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kenapa tidak menikah. Bukan berarti beliau membenci satu sunnah ini, hanya saja dikarenakan sibuk dengan ilmu, mulai dari menuntut ilmu, mencari ilmu, mengkaji ilmu, membahas tentang ilmu, menulis ilmu, mendakwakan ilmu, menyebarkan ilmu, tersibukkan dari memikirkan tentang urusan pernikahan. Nah, dan ini dijumpai dalam beberapa nama ulama Islam yang terkenal. Dikarenakan mereka sibuk dalam ilmu, mereka barakallahu fikum jami'an lebih condong dan sibuk dalam dunia ilmu, sampai-sampai mereka tak terpikirkan barakallahu fikum jami'an untuk menikah, seperti Imam An-Nawawi, mungkin juga Ibnu Taimiyah dan semisalnya. Adapun tahun kelahiran beliau adalah beliau lahir pada tahun ke 661 Hijriah. Bertepatan dengan 1263 Masehi. Tahun 1263. Belum masuk zaman penjajahan di Indonesia, masih zaman kerajaan ketika itu 1200-an. Dan meninggalnya adalah pada tahun ke-728 Hijriah, tepatnya pada 1328 Masehi. Kita ulangi. tahun kelahiran beliau adalah pada tahun ke-661 dan meninggalnya pada tahun 728 Hijriah. Jadi dari beliau lahir sampai meninggal kurang lebih usia beliau adalah dalam kalender Hijriah 657 tahun sampai beliau meninggal dunia. Bagaimana? 67 atau 57? 661 lahir, meninggalnya 728. 57. Ke 739. 39 tambah 28. 39 tambah 28 67. 67. Dalam usia lebih daripada 60 tahun. Tep, adapun tumbuh berkembangnya beliau. Beliau lahir di, tadi kita katakan tempat Harron Al-Harrani. Lahir di sana, kemudian dengan satu tujuan orang tua beliau pindah ke negeri Damaskus. Dan disitulah beliau memulai pertama kali tentang dunia menuntut ilmu beliau. Beliau belajar langsung dari orang tua beliau, diantaranya guru yang sangat berpengaruh bagi beliau adalah orang tua beliau sendiri. Abdul Halim bin Abdus Salam, termasuk mufti di kala itu dan juga ulama yang duduk membuka majelis, terkhususnya di Masjid Bani Umayyah di Syam, Damaskus. Dalam usia yang belum mencapai balik, beliau menghafal Al-Quran. Belum mencapai usia balik, beliau berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Pada usia beliau yang tepat 17 tahun, beliau mulai duduk menyampaikan fatwa dengan rekomendasi dari bapak beliau sendiri, sekaligus adalah guru beliau. Dalam usia 17 tahun beliau sudah mulai duduk membuka majelis di hadapan mungkin murid-murid beliau yang lebih tua daripada beliau. Jauh, usia 17 tahun masih sangat muda beliau. Dan beliau ketika itu berkecimpung dalam mata pelajaran seperti ilmu tafsir, fikih dengan seluruh madhab. Wa'illah beliau sendiri adalah bermadhab dengan madhab Hambali, sebagaimana bapak beliau Abdul Halim bin Abdus Salam. Kemudian beliau terkenal Amirun bil Ma'ruf wa Nahin anil Munkar, terkenal dengan seseorang yang gemar untuk menyuarakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sampai-sampai dengan satu amalan ini beliau berulang kali masuk ke dalam penjara, keluar beberapa saat masuk lagi, hanya dengan alasan bahwa saya terkadang beliau menulis satu judul buku dengan materi akidah yang di dalamnya membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau harus dipenjara. Di antara alasan yang membuat beliau dipenjara adalah ada seorang di Syam, Damaskus, namanya As-Saf, berlatar belakang agama Nasoro. Dia pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia dicari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tujuan untuk membela hak dan kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinjak-injak. Akhirnya harus berbenturan dengan sultan ketika itu, pemangku jabatan. Akhirnya berbenturan, akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis satu judul buku dengan satu materi dengan judul As-Sarimul Maslul Bishatimir Rasul. Nah, pedang yang terhunus yang ditujukan kepada orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukunya dicetak tersebar, dan dengan alasan tersebut dia dipenjara. Kemudian beliau juga mengeluarkan beberapa judul buku yang dengan sebab buku tersebut beliau ikut dipenjara, termasuk beliau enam banyak mencela dan mengingkari orang-orang sufiyah yang ketika itu merupakan mayoritas madhab di negeri Syam, terkhususnya di Damaskus, di Dimasyik. Artinya ini kita sebutkan semuanya bahwasanya beliau orang yang masuk keluar penjara adalah hal yang biasa, dengan sebab dan alasan bahwasanya beliau membela akidah ahlu sunnah wal jamaah, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membela kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau demikian dipenjara. Hanya saja beliau memiliki ucapan yang sangat indah yang dijadikan penutan sebagai kebanyakan orang setelah beliau, bahwasanya ma fa'ala a'da'i bi, apa yang musuh-musuhku akan lakukan kepadaku. Sijni khulwa tagribi jihad, atau dalam sebagian riwayat beliau bilang siyaha, wa idza kharajtu fi da'wah. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya apa yang musuh-musuhku akan melakukan kepadaku, penjaraku, ketika aku dipenjara, aku melakukan khulwah, dalam hal aku akan menyendiri, serius dalam beribadah. Bahkan ada beberapa judul buku yang keluar ketika beliau sedang berada di penjara. Kemudian ketika aku diasingkan ke luar daerah Islam, terkhususnya di daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan orang kafir, beliau katakan, aku jadikan itu sebagai jihad fisabilillah, menjaga di perbatasan. Dalam sebagian riwayat beliau siyaha, yang melakukan perjalanan melihat tentang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila aku keluar dari penjara, aku jadikan itu sebagai momen-momen untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan apapun beliau adalah seorang ulama yang bisa menempatkan diri tepat pada tempatnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tanpa peduli dengan apa yang dilakukan musuh-musuh beliau kepada beliau. Masuk penjara beliau serius ibadah, bahkan judul buku begitu banyak beliau keluarkan dari dalam penjara ketika diasingkan, dan ini terkadang dilakukan oleh khalifah di zaman tersebut. Ada satu kasus-kasus tertentu yang terkadang diasingkan ke tempat yang sangat jauh dari perkampungan kaum muslimin, beliau katakan ini adalah aku lakukan siyaha, atau aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku dibebaskan, dikeluarkan dari penjara, aku tetap berdakwah. Barakallahu fikum. Tentang keilmuan beliau tidak diragukan. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Syekhul Islam. Kita katakan tadi bahwasanya beliau terkadang di penjara dan sempat mengeluarkan beberapa judul tulisan. Perhatikan bahwasanya di dalam penjara tidak mungkin masuk bersama beliau rujukan-rujukan. Nah, yang membuat beliau bisa menulis dari rujukan-rujukan tersebut, artinya beliau menulis terkadang dari hafalan. Menulis buku dari hafalan. Ini menunjukkan tentang luar biasa ilmu yang ada pada diri beliau. Allah membukakan ilmu pada diri beliau. Dan dari sini juga keluar satu judul buku yang tenar yang digunakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah sepeninggal beliau sebagai rujukan dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika datang gubernur dari Wasit. Wasit adalah salah satu bupati kurang lebih. Wasit adalah salah satu wilayah di Irak. Dia cinta dengan Ahlu Sunnah. Dia cinta dengan ulama Ahlu Sunnah. Dia datang ke Dimash bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan harapan meminta agar Syekhul Islam menuliskan kepada dia pribadi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah secara singkat dan ringkas. Seorang bupati langsung datang kepada Imam atau nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kedatangan tersebut atau pertemuan tersebut bermula dari ba'da asar. Setelah sholat asar, pertemuan tersebut terjadi. Terjadi perbincangan, bupati tersebut meminta kepada Syekhul Islam untuk menuliskan buku atau tulisan. Isinya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan sebagai pegangan dia pribadi. Sebelum tiba adzan maghrib, buku tersebut sudah keluar. Dan beliau beri judul dengan 6 Akidatul Wasitiyah. akidah al-wasit, jadi dikarenakan yang datang adalah semacam pemimpin dari negeri wasit, salah satu negeri di Irak. Nah, yang ditulis hanya kalau kita hitung dengan jumlah jam yang sekarang antara asar sampai maghrib, 6, 1, 2, kurang lebih demikian, 1 jam atau 2 jam. Apalagi perbincangan bermula dari setelah ba'da asar, terjadi permintaan tersebut, permohonan tersebut, sebelum tiba adzan salat maghrib, keluarlah buku tersebut. Dan barakallahu fikum jami'an, bukan cuma orang yang meminta buku tersebut bisa mengambil manfaat darinya, bahkan orang-orang yang setelah beliau. Nah, bahkan kita pun butuh dengan buku tersebut yang berisikan tentang akidah sunnah wal jamaah, dan setelah dibaca, dikaji, dipelajari oleh ulama Islam, isinya adalah akidah sunnah wal jamaah yang tidak ada kecacatannya sedikit pun. Tidak ada cacat dari sisi enam akidah. Ikhwan fi din, azani wa azakumullahu ta'ala jami'an. Inilah sekilas tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yang kita jadikan sebagai buku ini adalah disandarkan kepada beliau, dan kita mengikuti dalam hal ini adalah guru kami Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafidhahullahu ta'ala. Adapun buku yang di depan kita ini, Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, nam begitu banyak syarah, begitu banyak pensyarah yang ikut mensyarah buku ini, terlebih lagi setelah buku ini keluar, atau nam tulisan ini keluar. Dan kalau kita lihat tentang kandungan buku ini, hanya satu lembar saja aslinya, matannya kurang lebih demikian, hanya berisikan satu lembar dari atas sampai bawah. Namun kalau kita baca nantinya, kita akan mengkaji nantinya. Nah, dan disyarah oleh para ulama setelah beliau, muncul dalam beberapa halaman. Nah, yang tebal seperti yang diperlihatkan sama sebagian ikhwah, syarah dari guru kami sendiri Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafidhullah ta'ala, keluar dalam 6 halaman yang tidak sedikit. Padahal itu adalah tadinya merupakan rekaman. Jadi beliau katakan dalam buku tersebut sendiri Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri, bahwa itu adalah semacam penjelasan singkat dan ringkas. Jadi ada seorang anak kecil membaca satu bait syair, kemudian diterangkan dan dijelaskan oleh Syekh Yahya Ibn Al-Hajuri, dan setiap harinya demikian, setiap hari satu hari satu bait, satu hari satu bait, satu hari satu baris sajak. Kemudian setelah selesai dari kajian kitab tersebut, ditranskrip dari audio menjadi tulisan, kemudian boleh menambahkan beberapa tambahan yang beliau anggap adalah butuh untuk ditambahkan, kemudian keluar dalam cetakan seperti yang diperlihatkan oleh sebagian ikhwah. Nah, artinya dari buku yang sangat ringkas, hanya satu lembar halaman seperti ini, keluar dengan 6 penjelasan yang begitu panjang. Dan inilah yang insya Allah kita akan kaji mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya, berkaitan dengan judul buku di depan kita ini, Lamiyat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kita menyebutkan ini sebagai mukaddimah, dikarenakan apa yang akan kita baca nantinya berkaitan dengan sang penulis, inilah akidah beliau, sekaligus nukilan bahwasanya ini adalah akidah para imam yang 4, yang merupakan akidah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum jami'ah. Nah, mungkin untuk pertemuan perdana cukup dengan mukaddimah sekilas tentang bukunya dan juga penulisnya. Insya Allah kita akan lanjutkan masuk pada isi kandungan dari buku ini pada pertemuan malam berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.